Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Lama alimal haqqu minka wujudal malalu sujud isyarat fahajaroha alaika fi ba'di laukati liyakuna hamuka iqamat as-salah la wujud as-salah kama kullu musallin muqimun. Lama alima malikane wis ngerti sapa al-haqqu Gusti Allah Ta'ala mingga saking sira ngerti wujud malali ing wujude bosen. Bosen nglakoni bentuk ibadah yang pancet. Wong menungso niku duwe watak bosen nek nglakoni perkara sing panggah. Mula sangka kuwi lawana mongko banjur merno-merno niku dadekne bermacam-macam. Dadekno werna-werna lata kedhuwe sira at-ta'ati ing pira-pira bentuke ta'at. Mulane jeneng-jeneng to'at niku bentuke dadi rena-rena. Bekti wong tuwa ya to'at, tulung tangga to'at, rukun mbek kanca to'at, sedekah to'at, infak to'at, lara kok sabar ya to'at. Ya, dipaitu wong kok lempet ora males ya to'at. Ngomong sing apik to'at, ora iso ngomong sing apik meneng-meneng ya dadi to'at. Iku sing secara umum ajeng mungkin dikhususne sing taat sing bangsa bangsa pasti kaya dene salat, salat kudu digawe rena-rena. Ana sing rong rakaat, ana sing tolong rakaat, ana sing patang rakaat. Ana sing nganggo ruku, ana sing ora nganggo ruku. Ana sing salat sunat mawon sing ngenteni anake grahana, ana sing ngenteni lek ketiga golek jalu udan, ana sing macam-macam. Iku ben ora bosen. Ngoten jane isine padha ibadah taat. Tapi menune digawe werna-werna. Jadi isine maknane ya mangan ngono, tapi ana pecel, ana rawon, soto, semacam-macam deh, kuluban. Padahal bahannya ya pancet mawon, intinya panganan. Nah, to'at itu panganan rohani supaya iso macam-macam, supaya mboten bosen. Mula kali Allah Ta'ala bentuknya to'at itu didamel bermacam-macam warna. Wa alimah ngerti sapa Allah ma'ing barang kita dan tetep ing dalam sira rupane ma'fika mewujud disarohi saking wujude napa kebat liwat saroh niku drembo. Drembo niku kuatan ngusine sak piring krono enak terus ngangkat telung piring waktu minggu biasanya ini ku krono roh rasanya enak ini ku terus kelet kebat liwat orang jukur kekuatan betul suwe orang tahu roh rasanya apa semongko karena terus wajah ketiga panas banteng roh anak semongko enak dietnya sih tak dintek no duit. Wah, akhirnya terus masuk-masuk. Ini ku pasien ke termasuk pasien ke menungso. Tiga yakjir, bosen, lek ada yang seneng. Saat kasih jiwa itu orang roh wayah, orang roh ukuran. Ini ku jenisnya salah. Nalikannya Allah personiki. Allah ngertos ketika ini menungso ini ku enten semangat yang keliwat. Dan akhirnya apa fahajara omong kembatasi sapa Allah ha'in to'at alaika ing atase sira dibatesi ibadil auqati ing dalem setengah pira-pira wektu. Mulane jeng enak salat niku haram bareng ya enak. Salat subuh, salat sunat bareng subuh haram. Salat sunat bareng asar haram. Ben mboten ngono sampeyan. Anggite poso niku apik, tapi nek poso terusan ora buka blas ngebleng niku malah haram. Lha niku ben mboten napa istilahnya, mboten kuwaduan ibadah. Lah dibentuk-bentuk. Nanti kawane poso niku apik, tapi nek bodho malah haram. Nek bodho riyo-riyo dina pasek iku haram lakone poso. Dan iku ben mboten apa, ben mboten istilah kebat keliwat. Perlune napa mboten kok soal jumlahe. Dan iki nudune wonten nggih. Oh, lek ngono taat iku sakjane dudu soal jumlahe. Nek soal jumlah berarti Gusti Allah nos. Ya, mesine cara wektu niku lha ender wektu zuhur, wektu asar, wektu maghrib, wektu isya, wektu subuh kudune ana wektu duha. Kudune ana salat fardhu sing jenenge salat duha. Lah tapi kalau Allah duha niku mboten difardhone. Lha niku. Niku ternyata soal bentuk niku akhirnya betul jadi tujuannya, tapi orang kok berarti terus bentuknya ditinggal buat inti saking bentuk-bentuk ibadah niku sedaya niku hamuka liyakuna supaya ana apa hamuka sedaya iku iqamata sholati netepi sholat. Duduk melumpuk no jumlah no kate sholat, tapi ngetepi unggah unggul no kate sholat. Nah terus coba sering ketemu aja, sering ketemu nih sebuah itu. Tapi nalika gue ketemu gue apa lah, ini semua penting. Jadi waktu itu sering ketemu, agar ketemu padu ya. Gue pegatan gue lagi ya. Arang-arang mau ketemu Rita untuk tinggal di pengajian terus, tapi belum ketemu sayang, belum ketemu omongnya seneng ngomongnya ya delalah ya anak budi lah ya. Dan itu yang penting kan apa, duduk-duduk kuantitas jumlahnya, tapi yang penting kualitas bentuk pertemuannya. Ampun nun sewa, ampun kemalan ngitung jumlah. Ampun kemalan ngitung jumlah. Mane nanti kalau aturke sedalipun contoh. Nggih, sedalipun contoh ana kalane mantu ibu dina ngeterno marang tuane ning puskesmas, ning karo marang tuane ora dianggep apa. Tapi nek mantu sing adoh arang kadung gue apa sak kilo rong kilo setahun pisan ngono lek ngelem-ngelem sampai kepentut-pentut ngono nggih. Niku krana napa sing mantu cedhek niku ning ngitung jumlah seringe ning mboten diitung nilai totalitas rasane. Iqomatul shalah itu cara bahasa sakniki totalitas rasa salat. Bukan soal jumlah dan bentuk salat. Tapi bukan berarti terus salate ditinggal ora. Nek salate mbok tinggal harus ada ya apa. Dupen sing penting lah kualitas pertemuan. Soal bertemu itu enggak penting. Lah iya lah kalau bertemu terus kualitasnya yang tinggi. Ya wis penting lah rasane pangan. Lah iya, nek ngono gak perlu mangan. Lah gak perlu mangan terus rasane mangan yang tinggi. Maka enggak bisa orang kan terus ngerti umum saya usipi-usipi ngaji tasawuf ke sembarang ngalir ning rasa dibatin kok gak enak tuh mandangnya ya keliru. Tujuan itu memang penting, tapi alat untuk mencapai tujuan juga harus diperhitungkan. Oh ngeten, isi itu panjang ya penting, tapi ada isi juga harus dipertimbangkan. Dan Jadi lihatlah supaya ono apa hamuka titik perhatian sejauh-jauh iku engkau mata sholat itu netepi sholat wujudah sholat itu duduk wujudah sholat ya serajan wujudah sholat itu kudu dilakoni tapi aja mendek dek ono mendek itu gak semua orang orang kok terus ya ono sholat aku sholat aku sampai timbang sing miso dan timbang sing sing ora duwe apa-apa duwe sepeda ontel niku sampe tetep duwe sepeda ontel rantai pedot ten Pak. Rantai pedot tetek gak apa-apa iku didol sik payu. Jadi salat itu senajan ora khusyuk, salat itu senajan mboten yuki muna. Niku tesih diatur apik. Cuma fungsi ya, ngerti lho. Fungsinya sholat sing kudune niku termasuk sesuatu sing kanggo nyambung rasane kawula teng gendoro. Lah niku lek gak khusuk gak fungsi. Jenenge cara sepeda ngono rantai pedot niku sepedane dadi gak fungsi. Tapi ora kok terus berarti sepeda iki terus dibuang bisa melane agane ora. Ya kudu dibuat untung wae padha. Mulih-mulih sawaya-waya kepapat mbok dol tenan. Ini senajan saya kira kena buat tumpah. Nanti dia jadi apa? Dan saya uniki bahas tujuan yang penting itu apa khusus yuki muna sholat wujudnya sholat itu apa penting ya aja kan buat putus sih gak penting ngono. Penting yang orang jadi tujuan orang lain mendek maksudnya ngono. Betul saja sampai terus salah bucah cilik apa lho tapi sama nih sana tua ini geni lewati mongso kecil napa iso ujung-ujung tua lagi cilik disik lagi nah terus sama nanggep masa kecil itu enggak penting itu kan lalu kok urung dihitung amale urung balet urung dihitung mukalaf tapi itu harus dilalui tapi sama tangga mendek yang cilik ayo ini jenisnya berbicara realistis fama kumum musallim mongko ora utai saben-saben wong sing nglakoni salat iku mukimun berarti wong kuwi wis netepi salat. Tidak setiap orang melakukan salat itu melakukan memenuhi kriteria iqamatus salat. Kok angel orang ngomong-ngomong kok angel artinya kalau dibalik dikembalikan soal sepeda kalau wau orang ngurung di sepeda aku bisa numpak orang ngurung di sepeda bisa numpak kan ini kan desain sempurna itu yang di sepeda bisa numpak. Mereka banyak tujuannya kuwi duwe sepeda iku arep di tumpahi mboten lho. Ora duwe celengan. Sepeda duwe celengan. Digrajeni lagranane terus bisa duwe cilik-cilik niku fungsi. Lha niku kudu paham iki dadi fungsi ibadah. Niku nglungguhno netepi awak niku ditetepno dadi kawulane Allah. Ya termasuk bentuk jengkang-jengking kaya ngoten niku. Niku lek sampean delok bentuke taknya. Bentuke tak lho. Niku jane isih untung wong maco, isih untung wong nambal ban niku tak kok delok bentuke tak. Wong ora nek gawe apa-apa kok lambung lemah. Jengking, apa niku? Nek didelok bentuke tak. Tapi bukan soal bentuk, jadi ada di sana sesuatu bukti bahwa saya yang dianggap mulia, saya yang dianggap terhormat, saya yang kadung jumum negusi Allah makhluk terbaik. Itu ternyata jika ngelakoni orang guna-guna rita ya gelem. Orang soal lakoni tapi si ngongkon itu yang penting. Mergo sing ngongkon iku pangeran sing tak demeni, pangeran sing tak senengi, pangeran sing tak tresnani. Mulane ngongkon apa tak turuti. Ibarat mbah demen ning utu, senajan kon brangkang di jalan-jalanan ritek ya gelem. Krana demen. Ya jek sing ngongkon putune wong liya. Yo, kok sing sik lho. Dalam menutupi utawi dadi werna-wernane pira-pira taat diwujudil malali krono wujudi bosen kalau panca bentuknya ini bosen itu diwerna-werna watahajiri halang nyegah utawa mbatesi taat dilaukati dalam pira-pira waktu ikuli wujud disarohi orang marone khobare mungkin oleh dicegah oleh dibatasi waktu mang li wujud disarohi krono wujud drembo drembo ini cara saat ini sekebat kelipat dan lo kok mau sama dulu semua sama mesti gak ngatur waktu ngawur rong dino salah terus mungkin seminggu perai atau mungkin kok dulu dilakukan itu dua itu ngasar itu maghrib itu misal itu subuh itu nggak terus hitung di orang kalah kira-kira macam kira-kira ini tambah kalah dan ini betul tiga berarti itu karena dari situ nanti akan muncul nyetoronya bete borongan cinteng dan garo sebenarnya tidak ada mulanya di waktu-waktu nek gak waktu ini gak dikompong tuh kalau itu jawab waktunya gak diterima ya aku ini aku apa krono dicegah itu krono enten kebat keluarnya wow. Nah aturannya Allah yang mau jahe ini ibadah digawe warna-warna bentuk waktu ini dibatas-batas ini masal itu yang dianggap sah itu mulai fajar sampai maghrib betul gak ya? Orang kok jiwai lah gak mangan karena pokoknya 14 jam orang mana gak wes lho dan yang ngerti mungkin karena ngawur kan? Ngawur yang penting bisa wayah-wayah kalau ngulik waktu yang paling adem akhirnya terus boleh kelah nilai ketumbuhannya dia karena akhirnya apa penyetoran apa yang jadi kewajiban itu seperti orang yang nyangan gitu. Sementing wis menepi target. Ora kok menepi fungsi tapi menepi target. Alah kalau wong mulang mbuh muridku paham mbuh ora pokoke sakwan kok mlebu ping 10 lah wis. Ucap bali sakwan ping 10 ngger mlebu 10 yo wis. Pokoke kok akhir cawu targete pelajaran tok kene wis tak ulangno ya wis paham gak paham kartu niku maring aku mbe sing penting aku lak wis genep iki wis rekaat boleh nglakoni jam 3 karepku dadi kok kira terus gak temo to wis dadi gak temo to mulo sangka kuwi aturan Allah sing megane niki tirose si Syekh Ibnu Abbad iku nikmatane termasuk nikmat loro azimatane kang agung karone. Ama-ama kang wis paring nikmat sapa Allah Gusti Allah bihima kelawan. Nikmat loro nggih niku batasan waktu lan per napa pewarnaan. Pewarnaan bentuk ibadah. Nikmat sing agung ing paring nikmat ala abdi ing atase kawulane Allah. Dawuh mate. Nggih. Mergo napa sapa inna almal mergo sing jeneng bosen. Sikap bosen niku nglarakno sing diadepi lho. Upama sampeyan niku wis masak tenan-tenan Bu. Malah lah meting-meting no, digulik-gulik no sampai retek-retek jaluk tonggo, jaluk jantung gedar. Jawa ini kan arep nyeneng no bujune mergo krungu kabar ben bujune lek ning pondok itu tukang nyolong jantung gedang. Gedange ngene kiai ini entek. Iku sing nyolongi santri ini lagi Jawa ini no karepe ngono arep nyeneng no buju kok terus dosa ditelon ning meja makan sing lanang bosen bu aku. Gelo apa mboten sampeyan? Ya mesti gelo. Lalu dikongkong sholat saya apa sholat? Sholat deh kisi ngutus Gusti Allah bosan lah Gusti Allah begini ngomong sholat juga sendiri umatnya ini kok termasuk sikap begitu itu namanya sudah memutuskan nilai kehambaan. Sikap bosan itu termasuk malah petaka bagi orang yang mau terus ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane diarani fa innal malala mongko sak temene bosen wasarohalan gembo. Iku fitnah tani, fitnah loro. Azimatane kang agung karone, qati'atane kang bisa mutus karone. Al-'abdi ngatasé kawula bisa mutus sabila ubudiyatihi ing dalan pengabdiane kawula. Terus ngoten mugo lek wong niku tumpukan wis rumangsa numpuk akeh, niku terus bareng wis gak ono hubungan maneh. Niku lek sing salah niku wae, wis pokoke sing penting kok sak story akeh lak wis bareng prung ora muncul. Akhire mboten sambung ta. Utawa lek bosen ngoten niku wae, krana pancet ae bosen. Nah itu ada dua hal yang menjadi penghalang ibadah. Oleh karena itu Allah memberi bantuan kepada kita. Bentuk ibadah itu digawek bermacam-macam. Sholat rakaat itu digawek rono-rono. Sholat sunat yang mengiringi pun digawek bido-bido. Niku maknane ben ora bosen. Ya senajan pancet sholat ngoten niku ning nek cara pelaksanaannya enggak sama. Terus pilihan-pilihan waktunya juga enggak sama. Sing zuhur sedok suwe, asar sedok suwe, maghrib dulu. Ben ora semene ngono nututi barang ngono dadi ora ngono. Mosik ora musah-musik kok ae. Dosung duwa banget misah ya enek. Sing cendhek nek subuh ya enek. Iku supaya enten apa aktivitas sing terus berbeda. Aktivitas pengiringe lho sing penting. Nek salate kan dina mung 5 menit to. Tapi seni leleh semoyo, seni leleh gaginan dan tidak, terus seni leleh nanggulangi alas-alasan, barang itu terus beda aja. Beda, budal, podo-podo cepet waktu ini. Wong sholat maghrib, kalau sholat subuh ini pun seni ini beda. Ya, sholat maghrib ini kan masih siap, masih beratus. Itu orang abote rata sepira wawa. Tapi lihat sejenis, sholat subuh ini pun senajan mikro rekaat. Mereka kata tapi yang mengiringi melingkupi pekerjaan budal sholat itu bisa megai wong terus baru selimutan yang ngetera karuan kemudian dan selimutan bisa antukkan terus dikongkan demek banyu adem ini bisa megai tapi itu ada seni tantangannya. Apalagi waktunya nyopet pisan, jadi itu kalau berkompetisi harus berpacu dengan waktu betul. Soalnya yang waktu nentek dia kurat mulu kalau ada budal yang berjol tenan. Nah, ini ku pemenang dan perlu bergarap sawah terus. Orang dan kilematus Yesus itu biasa rasa-rasa. Mulanya yang saya bermacul itu pacul yang sedang diresiki masa terus diumbar mau ketibal ini mungkin ada budal macul yang ini mudah ketok abuat bermacul ini sedang diresiki sawah ini sedang diresiki mungkin apa mau budal macul ini itu buatan megah enggak Jadi saya landangi penggalan dulu kalau itu sekak kupo. Nah, ni aku didamel ngoten niku. Pancen apa? Keacekan sing monoton, sangat monoton. Artinya volume besarnya sama, jumlahnya sama, waktunya sama. Ini aku gampang bosan. Gampang bosan mulanya kalau ya rekaman barang itu ni ya digawek. Dinone ora panjang, barang iki ben ora patek bosen lho. Lah sing jeneng bosen niku napa? Kok wong kok muncul bosen niku to. Asal usule jos kuwi. Wal malalu utawi bosen. Iku takal ruhun sengite ati. Iku tahar takar ruhun sengite ati ya aridukan tumeka apa takar ruh li insani kedil menungso oleh teko min amalin saking tumandang ya haku kan nemoni sopo insan ya haku kan nemoni apa sengit takar ruh mau hu ing insan fihi ing dalem ngamal nemoni masyakotan ing rasa rasa sengsara rasa abot payas dulu muka banjur betah betah no sopo insan alayi ing atase ngamal waya tak kamal lan banjur ngempet ngempet betahno nanggung nanggung sopo insan atta abba ingkangelan pihi ing dalem ngamal ning krono terus ditekan ngunukwi akhirnya hatta yajua sehingga bosen hatta yajua sehingga bosen sopo insan wayas amalan tegese waleh sopo insan waya truka moko dadi sebab ninggal sopo insan ninggal dalikal amala yang mengkono-mengkono amal waya rukudolan banjur buang sopo insan huing amal istiskolan rosok kronong rosok abot lahumarin amal wahua utaling rosok abot iku syai'un suwiji-wiji ya ta'arob bukan melawani apa syai' litoki maring tabiate bakda isarihi sakuse mulih ing saiken lisai maring suci-suci wa mahabbatuhu wa mahabbat ilan sakuse senenge insan lahu maring saiken niku jenenge malal dadi malal niku wong ngrasa abot ngrasa sengit sing muncul nalika nglakoni ngamal sing bertubi-tubi dan pancet sing asale ndeke betah asale ndeke kuat ngempet ning krana terus pancet enggak ada perubahan cara enggak ada perubahan bentuk enggak ada perubahan waktu akhirnya terus bosen waleh blender terus ninggal ngamal terus ngamal dibuang yuk sing biyen asale secara watak dia menganggap itu penting ning krana bendina ngono wae berbalik menjadi sesuatu sing gak dianggap penting bahkan dianggap menyakitkan dianggap tidak penting lagi niku gara-gara ini napa gara-gara ini pancet tetap tidak berbentuk-bentuk tidak ngolah-ngalih makanya juga bentuk ibadah dibawa ada moco tasbih, moco istighfar, moco sholawat, moco Qur'an sholat, ruko, sujud, sholat itu bentuknya lah orang menengah yang ada terus mengusahakan konsentrasi buat terus lunggu kayak meditasi buat gawe budak bentuknya macam-macam bareng adek urung patek suwe rokok jalur mana sih gerus rokok aku rokok kertak lah niku ana rasa nek mati. Wis ngadeg meh, ora suwe-suwe syukur sujud, sujude digawe loro. Ben ora keju. Bukune niku ben ora gendingen. Bare sujude digawe digangkani lungguh. Lan sak terusé. Bentuke ibadah lak warna-warna. Salat ku bentuke lakone lak warna-warna. Sing diwaca ya beda-beda. Ngoten. Padha lungguhe nek sing maca Rabbil Firli Warhamni Warzuqni ya terusé. Nek sing At-Tahiyyatul Mubarakatus Shalawatut Thayyibatu Lillah. Ngoten. Iku teko arek selawat. Iki sedoyo didamel ngoten panjenengan. Ben mboten dosa. Lha upama salah kepet kawit sampai entek nang Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Inna suratul mustafim wa suratul adina anta alaihim wa ilmu mautub alaihim wa labdolim ikunnya pancet pancet yang gini sholat ngurit tapi lu sing Quran yang berdua orang kodok nah imamnya pasir sodok Jawa ya lakme mudil sodok Jawa bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ana sing produk dikira ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ana sing kata-kata subhanarrahim. Kum ana dor wa akbar. Ana sing yasin Allahu akbar. Ana sing ngono niku digawe ana warna aja. Ben mboten pancet. Semuanya sah. Kemudian kena tepi syarat minimal. Maten syarat minimal. Subhanallah cukup luwes. Digawe oleh, cendek oleh. Bantakian itu sing penting kok kan bermoto asyhadu alla ilaha illallah, moto selawat cukup. Assalamualaikum, assalamualaikum cukup. Tapi ben rada dawa kemudian dan imame nek belajar apa dadi imam ben ketok lek jarane khusuk ngono terus bertakwa tujuh motor nama Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya min azabil fitnatul muhammad wal malam syekh rabbi ca'al oleh betul dilakukan betul-betul jika itu ini oleh memang itu nungsew salah satu bentuk kreativitas sekaligus demokratisasi tidak ada yang seperti sholat sholat itu demokratisasi tapi yang luar biasa oleh ngoten sapa wae oleh dadi imam pokoke wacane bener lho iki luar biasa to surat itu ora dipaksa kudu iki enggak malah kale oleh Al-Fatihah itu diwaca arang-arang oleh diwaca kerep yo oleh diwaca gerakan yo oleh kowe memaksa pokoknya sing jeneng traweh iku kudu sak meneh rakaat kok gak iso wong kan nyoba bilek nyontone ora ngono kok lho salat sunat niku kenate kanjeng Nabi salat sunat qoblatul zuhur niku maca surat al-baqarah niku 200 ayat salat sunat niku tapi kanjeng Nabi nate bukane salah sunat pun sahabat sing dadi imam oleh ngimami kejawan tujuh kali kan ada apa tanul arita kok itu harus gawe fitnah kok dia makmum murno kok moco di dawak-dawak nih mereka makmum gue ada yang ninggal kendil ada yang ninggal anak cinggu ya ada yang harap dan boleh penumpang barang karena itu mungkin itu lah makmumnya murno-murno malah sholat maghrib moco yasin jenis orang roh Tapi kan jika pijabat nak solat solat tak panjang. Tengok rukuk ni kulah mau coba sebeh seukuran dengan nopo 200 ayat. Rukuk yang ni uben sing kalau kalau suwi gak tahu salat uben bener. Aku kok denger salah kok ketupiaan terus nututi wong nom-nom kuwi kok fotoku loro kabeh. Aku tak golek salah sing serodok dawa. Lah sing nom ya ngono, mong aku iki selandang ning ndi-ndi kok. Salat. Perlune napa? Mboten kok soal bentuke, tapi intensitas komunikasi dengan Tuhannya itu. Oh, ada. Wasarahu tawi makna utawi utawi drembo. Tapi drembo ini gua serakah dokoh ibadah ni. Saroh iku mujawazatul haddi, mujawazatul haddi ngeliwati wates fitasarui ing dalam cepet-cepetan tegese leh nandangi ilang amali maring amal iku jenenge saroh dikongkon urun benah wis weh langsung budak. Ustaz kok itu apa? Lah duka lho jenenge. Jadi pas sampean sejep rumangsane lek budal di sini niku apik. Mboten jam setengah telu salah subuh. Terus sampean padakno lek ning kantor iku lek tekone ngisi lah apik. Aturannya enggak gitu. Kalau kamu ingin sowan lebih dulu sebelum subuh, ada pintu sendiri namanya salat fajar. Namanya sholat obligatoris subuh oleh tekondisi oleh ini kuwi jenenge duduk salat subuh sing jeneng salat subuh kuwi ana dhewe neh. Oh ngoten. Subuh wis ketok manten wong bedino ketemu wae manteni ya tanggoku dhewe kuwi terus salaman kok mantene tapi cek urung maca terus pamit mulih lan iki jenenge ora cocok. Jenenge ndelok nganten kuwi lek nganten ning wadhe sak mudune lan iku baru pas jenenge nekane undangan nganten. Ora kok terus kalah, nanti bingung ketemu sesuk lah wis wong lak rene lho ngoten iki. Ya bener Gus Ali ketemuane ning ndi yo kena ngoten lho kok. Ora kok salah, aku ora usah salah subuh lah apa-apa kok tangi turu jam 09.00 ambil ning Gus Ali padha karo salat. Ora padha. Masa wong becek itu terus seminggu kan lagi wong becek padahal juga ini saiki ngoten lagi. Rasanya beda lho kok. Betul sakit. Iku. Mergi-mergi acarane beda-beda. Acara salat subuh dengan acara salat duha. Malaikat sing disiapno Gusti Allah niku dhewe-dhewe ngoten. Nggih benten. Selamatan bayi mawon brokowan karo selapanan beda. Akeh kowan beda ndak. Mitoni beda maneh. Ngene ngoten. Mulane niku nggih. Ya tetap perbedaan-perbedaan waktu dan sebagainya ini napa menghalangi semangat lo sampean sing sok-sok kebat kliwat ya wow. Kebat kliwat dadi napa gancangan cepet-cepetan nglakoni amal tapi urung wektune walakhir silan tegese lobo alai ing atase amal niku jenenge sapa salah niku wau walagi waladhi lan perkara yuji bukan netepaken apa lali wujud almalali ing wujude bosen iku almudawamatu ajek waladhi utawi perkara tutulan waladhi utawi perkara yuji bukan netepaken apa lali netepna wujud almalali ing wujude bosen iku almudawamatu langgeng alamate ning atase werna siji alana matin wahidin ingatasi warna siji menang ibadati saking kura-kura ibadah patas amu mau kembanjur bosen haing ibadah mau opoan nafsu-nafsu dan watas ta watas taf kolu watas taf kolu lan ngeroso abot opo nafsu haing nikah. Nah, jadi termasuk bentuke penyebab utamane wong niku bosen mergo nglakoni perkara sing ajib istilah yang saya kata rutinitas, rutinitas yang ekstrim istilahnya. Pokoknya jam sakmene kowe kudu wis lungguh ning kursi kene. Kudu maca buku. Ke bukune pancet bape piye ngono ta Gus. Ngira? Bos. Mulane ya perlu lho napa kala-kala niku ibu-ibu niku sok-sok maca nyentri, mboten ben gak bosen bapak-bapak. Mosok kok kang ruku maca muslimat ae kok. Ya kala-kala niru artis ning jero kamar piye Pak? Ngene Pak, ayo Pak. Lah ngene. Ya ten aja kok. Kula Pak Agung ketaaten ngurmati wong lanang ngluku, lek gak ditimbali wong lanang ora dawuh blas. Meneng ora dicelok wong lanang ora semaur. Sembarang apa jare bapak, apa jare bapak. Ya bosen. Ya kala-kala itu ngelatu barang ngoten. Kala-kala ini aja bendina. Bendina ngelatu ya ora oleh. Ya bosen. Pada-pada ngelatu itu dilakleh. Kala-kala ngelatu ini itu ya karun marmut, karun bumi sidi-sidi. Kala-kala ya tenanan, kala-kala ya keetok. Kala-kala ngelatu ini karun jadi. Karena ya oleh. Ben gak bosen. Mereka nalatin wahidin. Bentuk yang sama, bobot yang sama, jumlah yang sama, apalagi waktunya sama. Wah, ini luar biasa bosen ini. Bosen banget. Fa'idhalau anak. Mongko tekan jadi warna-warna. Apa ibadah? Tekan jadi warna-warna apa ibadah? Araya ingatah senasu. Istahalat. Istahalat mongko bisa ngudari, istahalat mongko bisa ngudar apa nafsu apa-apa ibadah hae nafsu. Nah misalnya karena kebekuannya mencair, karena apa? Ana senine, ana bidane. Wastakhaffat lan ngantep enteng apa nafsu hae ibadah. Niku jelas. Senasale tuku lungguh pancet menenek tamu 10 menit zaman Jarno ora dijagong blas tamane meneng kaya mau meneng ya bosen. Ora apa pancet ae ra mari. Monggo. Menenek. Monggo. Iku bosen tamune mesti ngene sakaran tamune iki. Lah gak ngono ya terus. Monggo tunjuk kok ora pangkon. Kalau ada pelanggan kau lah, kalau ada wala itu, bosan ya, yo dilalui acara ni. Baru ngomong apa, ngomong tani, baru ngomong ni dagangan, ngomong ni. Itu mungkin kan akhirnya gayeng. Muka, apa? Tak jenle, saya marahin dulu bal-balan, gak bosan itu lah orang Bali lah. Ya proses ini gol ni, saya pernah. Ono kanu kok pojok kanan, kok pojok kiri, kok ngarep, kok sekian derajat, kadang-kadang sing mundul iki, sing mundul iko, ngulang kali waktu ini karena jelek bal-balan, tapi padahal di probol ngarep itu tonggune, jadi bal-balan bolak-balik yang lebok no bal yang gawang is bal. Semana indah pula mergo bolak-balik bido. Nah, wakot-wakotan teman-teman wis dawuh. Sapa ba'du syu'ara ing setengah wong ahli syair wa yasluhun nafsu id kanat mudabbaratan illa kanat kulamin halin ila hali wa yasluhun nafsu id kanat mudabbaratan ila tanak kulamin halin ila hali layas buku ora bagus apa nafsu-nafsu ida kanak kekalane ono apa nafsu ono iku mudab barotan selalu diatur-atur tidak diberi hak untuk memilih sendiri sembarang diatur sampai nganggo sandal diatur. Wong anak wis gedhe wis pas telu SMA lho kok kok ambune sing milono mboke lha ngono lho susu bosen. Diatur limit per detik harus tepat. Jam sekian harus tidur. Jam sekian harus makan. Dan itu gak berubah sejak kecil sampai tua. Wah, ini bosen. Maka kalau-kalau aku di Lombok, no. Kalau-kalau di jalan rekreasi, ya di jalan ziarah wali songo, kan. Beda kok benro rasanya ini nggak salah barang. Jenenge salah jamak. Mergo cilik lah orang ngomong, kok kurang wae. Allahu Akbar. Ayo le dan salat, malu. Wis tuwa-tuwa ngono mae. Aku pengen tak ini kan sosok bosen lah. Kalau-kalau dijak ngomong seraga, sing kira-kira oleh jamak kosong. Terus dikandani lho. Kurang wae. Mak kok ora salat, Mak? Iki ngono oleh kemurahan. Salah tengkoal. Kalau-kalau dijak jamak takdim. Ngasare karo dhuwure dilakoni dhisik. Lah kok sing maghrib karo isya dijamak akhir lah lakoni jam 3 bengi. Dadi salate dawa, gak salah-salah kok tekan jam 12 awan sampai jam 3 bengi ora salah blas. Ini kok ben kala-kala tau ora salah ora salah bae. Lah iki mung enten-enten sing hidup itu tidak monoton kok enggak ngene. Monoton ora monoton, monotun, mono niku siji tun niku irama. Mosok irama kok du du du du du du du du du du. Ya irama itu kudu do re mi fa so la si do do si la so fa mi re do. Lha iki dadi gak bosen. Utowo ya digawe bumi so mari bernyanyi. Lha kan wonten. Niku mergo iso ngolah-ngalih. Senajan pakeme pancet urute yo do re mi fa so la si do. Ya mesti kuwi. Tapi jowo alek-alek dadi lagu sing gak bosen. Salah kira, salah kira ukurane salah kira pancet. Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, lungguh, sujud. Gitu. Tapi kalau ngejolak alek ana sing jeneng sunat, ana sing jeneng wajib, sing wajib ana sing patang rakaat. Anak sing telung rakaat. Mari ngono sing sunat ya anak sing sunatmu telak, sing sunatmu telak ya arep digiyet no sewu rakaat yo oleh. Ngono jenenge salat sunat mutlak, salat sunat tanpa ikatan. Enak sing ikatane ikatan kejadian. Ikatan kejadian itu kaya lek ana grahana, istisqa, wayah ketiga dawa. Salat ba'diyatul wudhu' niku krana ngenteni kejadian. Enak sing sing dinteni duduk kejadian, sing dinteni niku waktu riyoyo tanggal dinteni tanggal 1 Syawal tanggal 10 Suro niku krana waktu salat sunat tarawih ngenteni waktu poso gitu nggih salat duha niku ngenteni waktu duha ya ben salat niku li asbabil waqti krana enek-enek salat niku sing li asbabil waqiah suatu kejadian jadi kan terus enek senine enek bidane nyapa kowe mangan mangan iku ora kok mung sekedar ben warak ngono kok ya ora kala-kala enek mangan itu basa-basi sebagai kehormatan. Enek mangan itu sing krana ngubungi bojo. Enek mangan itu krana pancen pengin roh rasane tok ngono kuwi enek. Terus nyimi-nyimi lha ibu. Terus bareng karo masakan dijajali sitok-sitok terus iki tumise, iki bestike. Iki terus bareng terus dikomentari sitok-sitok. Iki tumise kurang bawang. Iki sajane yo enak bumbune tapi sayang dagingnya nyilet. Lah ngirisi ketipisan sampai kaya surat. Tapi kan mboten boseni. Yo patek daging jane tapi diolah dadi bistik, diolah dadi gule, kadang diolah dadi napa napa. Sing disuwiri terus dijur setengah kaya abon tapi ana bumbune miri apa jenenge. Wah, wis pokoke ngono lah. Padahal jane yo pancet daging. Ngono ta mawon. Nek ditu ala timbangane lah, nek daging kok di nganu dilek ngono ae, lah kok bumbune yo sitok dimulapan sitok-sitok ngono lho. Jadi itulah sampean nututi fungsi, ora nututi seni. Mulane lah napa nafsu niku ben mboten diatur-atur terus perlu. Oh, apa sih orang patut? Loh, lek ngoten oleh pulang Eropi keliru nih gua, oleh mau cari balen ini nih. Layus lihun nafsa irkanat mudah barotan ilat tanat kulumin alim ilah alim ngoten mungkin panggil layas layus liku tengguri ini layus liku orang bisa membangun orang bisa bagusaken ngoten malian kok aslah layus liku enten ziyadah huruf anak orang jah wasol itu enten dimakna tak dia dicari cah pondokan orang pondokan yang ngomong-ngomong si orang apa-apa layus liku orang bisa bagusaken an nafsa ing nafsu ida kana kekalane ana apa nafsu niku mudah barotan diatur-atur apa sing ora iso bagusaken ilah anakku kejaba ngolah ngalih min halin saking situasi ilah halin maring situasi liyane mulane lek panjenengan paham tenan saestu salat mawon nggih sampean rasakno kok nek bentuke padha mungkin wektune padha tapi pengalaman kerohanian sing dalane wektu beda-beda. Mergo napa suasana sak durunge salat itu sangat mempengaruhi rasa ketika melakukan salat. Sak durunge budal salat kok bar tukaran iki salat yo deg-deg ngomong padha kaya iso monggo-monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir teita nang iki sawon barada tur. Dadi kuwi tersendiri kok. Utawa napa sawurunge salat kok awake rada gregis iki kok salate kok yo ana rasane dhewe ta. Beda lek sak durunge salat kok semayan apel. Baru salat isya kok telepon dhisik. Malam Minggu ngono. Entar ana ya alun-alun. Terus lewat salat. Lah niku salate mesti ora enak blas. Dadi merno-merno pengalaman rohane jadi gak bosen. Mulane kula panjenengan kudu syukur niki kali Allah Taala ngibadah niku mboten digawe monoton satu irama nih tu. Jadi nak sing menyebabkan bosan karena acik dalam satu irama. Wal mujibu dan perkorokan netepakan li wujudi sarohi maring wujudi drembo. Drembo ni wau kebat liwat. Iku solahiyatul awqati krono pantese wektu. Apa iku solahiyatul awqati pantese wektu kulihas kabiane awqat pantes liqa'i ibadati maring nibakno ibadah yang dalam wektu masih tak dirisi serta banget lobo ala yang atas ibadah. Kenging apa wong kok do semangat ibadah mergo ternyata ibadah niku sak wayah-wayah tenan. Mungkin nemu ni gusalah itu tak wayah-wayah oleh. Wah, akhirnya drumbo. Salah-salah saking semangate maca Quran sama nungguisi barang maca Quran. Mungkin ternyata Quran itu juga ada seni yang bisa dinikmati walaupun tak tahu maknanya. Enteng-enteng seni ni Quran. Kira-kira mungkin nak swargane mungkin iramane enak lembut. Tapi lek sing kira-kira nang neraka itu ora enak. Lan ono iramane ora jujur maknane. Lek romanane taruhan marat roh, sampeyan sing wong Jawa ora pati romanane. Sampeyan waca Quran iki. Sedo pas wajibis najan gak dilakono. Mulai sing kira-kira nang swarga ngoten ora enak. Tapi lek sing nang neraka kok gak pati enak. Ini lho, tak. Ini pilih lho, ini sama semua. Contohnya ini. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini lho, suatu. Tapi sini merokok. Marullahil muqadatul latihan tolimu alal afidah orang apa enak jadi ini gue sedaya apa ternyata maca Quran itu yang terindah terus kemudian ngoyo maca Quran terus ini jenisnya saroh dan itu jadi penggak ini gue sih gak oleh maca Quran ini kalau panjang sedaya dan itu sakit merhatasakan inti saking tujuan ibadah orang kesusu lumpuhnya jumlah maka kita tutupkan itu dengan Al-Fatihah.